Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Kita masih dalam tambahan-tambahan faidah yang terkait dengan Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Setelah sebelumnya kita bahas tentang tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat, kemudian setelahnya kita bahas tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, yang mana tanda-tanda besar tersebut dimulai dengan munculnya Al-Mahdi, yang penjelasannya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjut pada tanda-tanda kiamat yang besar yang lainnya. Di antara tanda-tanda kiamat yang besar, tanda-tanda yang besar yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Ini termasuk daripada tanda-tanda besar, tanda-tanda yang besar akan terjadinya hari kiamat, munculnya dajjal. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala fi kitabihi Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, asani yang kedua, khurujud dajjal, adalah keluarnya dajjal, itu yang kedua dari tanda-tanda kiamat yang besar. Al-Masihud Dajjal wal Fatinul Kadzdzab, Masihud Dhalalah na'udzu billahi min fitnatihi. Yaitu Al-Masihud Dajjal wal Fatin, yang akan menyebarkan fitnah, kadzdzab, pendusta, Masihud Dhalalah na'udzu billahi min fitnatihi. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Fitnah yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setiap salatnya, di akhir salatnya sebelum salam, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dari dajjal. Yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara: azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah ad-dajjal. Ya, sebagian para ulama berpendapat wajibnya doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang dibaca setelah tasyahud dan solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru membaca at-ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara, di antaranya dari dajjal, dari fitnah dajjal, Karena fitnah Dajjal itu fitnah yang besar, fitnah yang sangat besar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad dajjal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara penciptaan Adam sampai terjadinya kiamat itu tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Ini menunjukkan besarnya fitnah Dajjal. Kemudian kata Syekh, faqad anzarat bihil anbiya alaihi mussalatu wassalam aqwamaha. Sungguh para nabi mereka telah memperingatkan umatnya, kaumnya dari fitnah Dajjal. Setiap nabi atau setiap rasul, mereka semua memerintahkan atau memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Karena dahsyatnya fitnah tersebut, sehingga para nabi dan para rasul memperingatkan umatnya dari bahaya fitnah Dajjal. Wahadzarat minhu umamaha. Dan memerintahkan umatnya untuk waspada dari fitnah Dajjal tersebut. Yang dimana dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang atau kemampuan-kemampuan yang di luar kebiasaan manusia, memiliki kehebatan-kehebatan yang di luar kemampuan manusia, bisa menurunkan hujan, menahan hujan, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Fitnah yang besar, yang dia bisa melanglang buana menyisiri seluruh dunia ini, seluruh bumi. Diinjak dengan kakinya ataupun dengan kudanya, kecuali dua daerah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Fitnah yang sangat besar, yang dimana pengikut Dajjal yang paling banyak adalah An-Nisa, kaum wanita. Mereka yang paling banyak nanti akan mengikuti Dajjal, kaum wanita dan juga na'am, orang-orang Yahud. Wabayyanat awsafahu وحذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر. Para nabi dan para rasul mereka memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal ini, dan juga menjelaskan kepada umatnya sifat-sifatnya, disebutkan sifat-sifatnya apa yang akan dilakukan oleh Dajjal nanti di dunia, disebutkan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka telah atau beliau telah memperingatkan umatnya, dan sering beliau memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Wa bayyana awsafahu wa na'tahu li ummatihi nu'utan la takhfa 'an dhi basar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang Dajjal, menjelaskan sifat-sifatnya dengan penjelasan yang tidak akan samar lagi, ala dzil basar, bagi orang yang punya basirah, bagi orang yang punya akal. Maka setelah mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak samar lagi tentang sifat-sifat Dajjal yang akan muncul nanti. Di antaranya huwa a'war, buta sebelah. Di jidatnya tertulis kafaro, kafir. Ia akan membacanya semua yang mukmin. Sifat-sifat tentang Dajjal dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang banyak. Bahkan ada satu hadis tentang Dajjal yang panjang sekali dalam Sahih Muslim. Disebutkan beberapa hadis dalam kitab Sahih Muslim dalam pembahasan Asyratus Sa'ah, dalam pembahasan kiamat dan tanda-tandanya. Menunjukkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya agar mereka, umatnya, tidak ikut dalam fitnah Dajjal, sehingga disebutkan sifat-sifatnya secara rinci tentang Dajjal dan juga amalan-amalan yang akan dilakukan oleh Dajjal. Sampai beliau menjelaskan, naam, sampai terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, dijelaskan semuanya dari awal sampai akhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya berhati-hati, waspada, karena saking besarnya fitnah Dajjal. Jangankan fitnah Dajjal yang bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, ya, bisa menurunkan hujan, menahan hujan dan lain sebagainya, ya, yang punya jannah, punya surga, punya neraka, ya. Fitnah yang kecil saja, ya. Fitnah bisa menggandakan uang, ya. Nah, kiai kanjeng apa nggak tahu, ya. Bisa menggandakan uang. La haula wala quwata illa billah. Hata-hata orang yang katanya sendekiawan, ya, tertipu, tergiur, tergoda, ngikut, ya. Nah, katanya orang berpendidikan, ya, nggak tahu sudah ber S berapa, ya. Nah, S1, S2 atau S3 atau bahkan mungkin udah lebih, ya. Nah, Allahul Musta'an, tertipu, ya, hanya karena bisa menggandakan uang, ya, atau mungkin sedikit kehebatan, ya, yang menurut pandangan matanya hebat, ya, padahal itu adalah tipuan, ya. Yang begitu saja banyak pengikutnya, berapa? Ribuan? Iya, ribuan pengikutnya. Maka Rasulullah SAW memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada umatnya tentang perkara Dajjal ini yang sangat dahsyat ini, ya. Nah, yang seolah-olah dia memiliki rububiyah, ya, menguasai alam semesta ini, ya. Nah, fitnah yang besar, fitnah Dajjal. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya secara rinci agar mereka waspada, berhati-hati. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, ya, memberikan bimbingan kepada umatnya apa yang harus dilakukan ketika hidup di zaman munculnya Dajjal. Nah, untuk menangkal bahaya fitnahnya Dajjal, ya, akan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada akhir pembahasan, apa yang harus kita lakukan, naam, ketika munculnya Dajjal, atau apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup di masa munculnya Dajjal. Na'udzubillah, semoga kita tidak hidup, naam, atau telah meninggal, ya, sebelum munculnya Dajjal. Semoga kita gak bertemu dengan masa turunnya Dajjal, ya. Nah, karena kita gak aman dari terseret dan tertipu dengannya. Nah, iman kita iman-iman yang lemah, ya. Lemah. Jangan kita, jangankan kita para sahabat sih takut, ya. Apalagi kita, ya, yang du'afa'ul iman, yang lemah imannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak nah bertemu dengan masa munculnya Dajjal. Na'udzubillah. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa fi Tirmizi, kata beliau, dan dalam Sunan Tirmizi, annahu yakhruju min Khurasan, bahwasanya Dajjal akan keluar dari daerah Khurasan. Daerah Khurasan. Daerah mana itu daerah Khurasan? Daerah mana Abdul Sami? Mana Abdul Sami? Pulang. Abdul Sami mana? Daerah mana? Irak. Irak apa Iran? Nah, sebelah atau ujung timurnya Iran, ya, ujung timur laut Iran. Ada beberapa daerah sekarang yang dulunya dinamakan Khurasan, ya. Daerah atau negeri, ya, yang akhirnya tan-tan-tan kayak gitu, ya. Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan. Terus apa lagi? Uzbekistan. Nah, ini negara-negara yang dulunya dinamakan Khurasan. Ya, sekarang dikenal dengan ini. Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan, ya. Nah. Daerah yang orang-orang yang hidup di sana yang betul-betul tahan banting. Ya. Orangnya kuat-kuat tahan banting. Yang iklimnya sangat ekstrim. Yang kalau panas, panas sekali dan sampai kering. Yang kalau dingin, dingin sekali sampai turun salju. Ya. Namun orang-orangnya terkenal dengan orang-orang yang kuat. Ya, tahan banting. Muncul Dajjal nanti dari daerah Khurasan, dari daerah Khurasan sana, ya, ujungnya Iran. Kemudian kata Syekh, wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim, an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ud dajjal min yahud asbahan 70 alfan alaihi muttayalisah, akan mengikuti Dajjal nanti orang-orang Yahud dari daerah Asbahan sekitar 70 ribu orang akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan, yang mereka mengenakan pakaian toyalisah, ya, sejenis pakaian. Nah, jenis pakaian yang memiliki alam, ya, corak. Ini yang paling banyak yang akan mengikuti Dajjal, orang-orang Yahudi dan juga An-Nisa, kaum wanita, karena lemahnya hati seorang wanita, mudah digoda, mudah dirayu, ya. Nah, dengan rayuan saja, dengan dirayu dengan puisi saja, ya, lunak hatinya, apalagi dengan kata-kata yang indah, ya. Dibilang cantik saja, ya, berbunga-bunga hatinya, ya. Langsung klepek-klepek, ya. Perempuan lemah, ya. Naam. Akalnya setengah dan agamanya setengah. Nisful aql dan nisful din. Akalnya setengah karena kalau dia bersaksi, persaksian lelaki sama dengan persaksian dua wanita. Nah, jadi persaksian satu wanita itu setengahnya laki-laki. Kalau dua berarti satu laki-laki. Nah, jadi katakan nisful aql. Naqisatul aql, kurang akalnya. Dan naqisatul din, kurang agamanya. Karena banyak udur meninggalkan sholat dan lain sebagainya karena haid ya, atau nifas atau yang lainnya. Baik. Karena besarnya fitnah Dajjal, maka para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam memperingatkan umatnya dari Dajjal. Juga diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah tentang hal ini dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ard mundu dara Allahu dzurriyyata Adam a'dham min fitnati Dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di atas muka bumi ini sejak Allah memperbanyak keturunan anak Adam, tidak ada fitnah yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu minad Dajjal. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Wa ana akhirul anbiya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah akhir para nabi, penutup para nabi. Wa antum akhirul umam, sedangkan kalian adalah akhir umat. Umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahala, sehingga Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian, yaitu di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mahala, pasti, tidak mustahil, pasti akan muncul di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat ini umat yang terakhir. Jadi setiap nabi memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Dajjal yang lakobnya adalah Al-Masih. Wasumi Al-Masih. Beda makna antara Masihud Dajjal dengan Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam. Sama katanya. Tetapi berbeda makna. Adapun Al-Masih yang merupakan julukannya Dajjal, wasumi Al-Masih, Dajjal dinamakan sebagai Al-Masih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna 'ainahu mamsuhah. Karena matanya mamsuhah. Buta sebelah. Terhapus sebelah. Ini menurut satu pendapat. Wakila, ada yang mengatakan juga li'annahu yamsahul ard. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Dajjal dikatakan Al-Masih karena dia yamsahul ard, karena dia akan menyisir bumi ini, akan berkelana di atas muka bumi ini, semuanya bisa dijangkau oleh Dajjal, semua negeri, semua daerah, kecuali dua daerah yaitu Mekah dan Madinah. Karena dia yamsahul ard, maka dikatakan Al-Masih yang berkelana, yang akan menyisir bumi. ayaqtauha, itu yang akan melanglang buana, ya, akan menyisir dan akan berkelana di atas muka bumi ini. Wasumiya dajjal, dan dikatakan dajjal itu dajjal, minad dajjal, diambil dari kata ad-dajjal, dajjalah ad-dajjal. Apa makna ad-dajjal? Wa huwal khalat, kacau, khalid, kacau, campur aduk, nah, atau dusta. Yuqalu dajjala idza khalata wa mawwah, dikatakan dajjala apabila dia kacau ucapannya, ucapannya campur aduk, wa mawwah, dan berdusta. Wa dajjal ala wazni fa'al min abniyatil mubalaghah. Sedangkan dajjal itu na'am, wazannya wazan fa'al. Dajjal fa'al. Dan fa'al termasuk daripada apa? Wazan mubalaghah. Apa mubalaghah? Mubalaghah. Hah? Balaghah. Apa bahasa Indonesianya? Hiperbolis. Sekarang kalau dorib, dia yang memukul. Doribun atau ad-doribu. Doroba yadribu, doribun. Doroba yadribu, doroban, dorbatan, doribun. Doribun yang memukul. Ad-doribu. Mungkin dia mukul cuma sekali-sekali. Nah sekarang fa'al, dorob. Apa itu dorob? Tukang mukul, dikit-dikit mukul, ya. Nah kesel dikit mukul, pokoknya tukang pukul lah. Itu dorob namanya. Nah ini bentuk mubalaghah. Ya. Mafhum insyaallah ya. Ini dajjal, berarti tukang dusta, ya. Nah, yang omongannya enggak karuan. Dajjal maknanya ayaktsuru minhul kadzib wat talbis. Itu orang yang banyak dusta dan talbis. Banyak dusta dan talbis, penyamaran. Nah, suka menyamarkan sesuatu. Wa huwa yakhruju fi zamanil mahdi. Kemudian kata Syekh, dan Dajjal ini akan muncul pada zamannya Al-Mahdi. Nah. Berarti ada naham tiga tanda yang besar dari tanda-tanda kiamat yang akan muncul sezaman. Apa? Munculnya Mahdi, munculnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan. Kemudian qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, karena banyaknya penjelasan tentang Dajjal ya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala membawakan kalamnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang merupakan ringkasan naam tentang munculnya Dajjal sampai terbunuhnya Dajjal. Nah, ringkasan yang sangat pendek. Nah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imam ahli tafsir pada zamannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imam kabir ya. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Katsir? Yang enggak kenal berarti nah mungkin awam ya. Kalau thalibul ilmi ahlussunnah apalagi salafi mesti kenal dengan Ibnu Katsir ya. Baik, dan beliau memiliki satu kitab yang naam sangat terkenal ya, yang kita dengar, yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Punya kitab tafsir yang sangat terkenal, tafsir Ibnu Katsir, yang sebagian para ulama menilai bahwasannya tafsir Ibnu Katsir adalah ahsanut tafasir, kitab tafsir yang paling bagus adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Dari berbagai sisi, ya, dari sisi penjelasan ringkas, ya, gak bertele-tele, ya, terus mengerucut pada fokus ayat, ya. Nah, lain halnya dengan tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir At-Tabari yang juga termasuk tafsir-tafsir yang terbaik, hanya saja riwayat yang dibawakan sangat banyak, sampai riwayat yang dhaif pun dibawakan, ya, sehingga sangat panjang lebar. Ya, kalau untuk pemula penuntut ilmu berat. Baik. Adapun tafsir Ibnu Katsir, beliau bawakan riwayat-riwayat yang sahih, ya, atau hasan, ya. Kemudian penjelasan-penjelasan beliau yang ringkas tapi padat, ya. Kemudian mengerucut pada ayat, ya. Nah, tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang kalau tingkat kita, ya, juga masih menganggap tafsir Ibnu Katsir ini berat, ya. Padahal itu sudah ringkas itu daripada tafsir Tabari, ya, dan yang lainnya. Tafsir Ibnu Katsir sudah ringkas itu. Nah, maka bagi yang pengen mengetahui penjelasan ayat, ya, lihat tafsir Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imam kabir yang banyak karyanya, di antaranya tadi tafsir Ibnu Katsir 5 atau 6 jilid. Kemudian karya beliau juga lagi apa? Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Kitab tarikh, kitab sejarah, ya. Dari awal sampai akhir sampai kiamat nanti. Nah, beliau sebutkan. Apa lagi? Kitab-kitabnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sangat banyak. Beliau di dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, jilid 1 halaman 134 sampai 135, beliau meringkas tentang kisah Dajjal. Qal, beliau mengatakan, ثُمَّ يُؤْذَنُ لَهُ أَيْ دَجَّال, kemudian diizinkan untuk Dajjal muncul di bumi ini. Dan ini sudah merupakan suatu kepastian dan ketetapan dari Allah akan munculnya Dajjal yang akan menjadi ujian bagi manusia. Dilihat mana yang jujur keimanannya, mana yang abal-abal keimanannya. Mana yang benar keimanannya, mana yang tidak benar keimanannya. Diuji dengan munculnya Dajjal ini. Ayatul khuruj fi akhir zaman, yaitu Dajjal diizinkan untuk keluar di akhir zaman. Allah izinkan untuk keluar. Fayadhhar awalan fi surati malikin minal mulukil jababirah. Dajjal awal munculnya itu adalah dalam bentuk seorang raja dari raja-raja yang kejam, bengis, jahat. Ini awal munculnya Dajjal. Dia dalam bentuk seorang raja yang kejam, jahat, bengis, sombong, angkuh. Thumma yadda'i nubuwah. Kemudian setelah itu dia mengaku menjadi nabi. Mengaku menjadi nabi. Thumma yadda'i rububiyah. Kemudian dia mengaku menjadi Rabb. Menjadi Tuhan yang bisa mengatur alam semesta. Dan dibuktikan dengan bisa menurunkan hujan, ya, Nah, menahan hujan dan seterusnya. Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Fayatba'uhu ala dzalikal jahalatu min bani Adam wattagham minar ru'ai wal 'awwam. Kemudian dajjal akan diikuti oleh jahala, orang-orang bodoh dari kalangan anak Adam. Orang-orang yang dungu dari rakyat jelata dan orang-orang awam akan ikut kepada dajjal. Wa yukhalifuhu wa yaruddu alaihi man hadallahu min ibadihi salihin wa hisbullahil muttaqin. Dan akan menyelisihi dajjal dan akan membantah dajjal orang-orang yang Allah beri hidayah dari hamba-hamba Allah yang soleh, dari golongan Allah yang bertakwa. Itu orang-orang yang beriman yang akan menyelisihi dajjal, yang mereka akan menyingkir jika mendengar tentang berita dajjal. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar berita tentang dajjal, falyan'an, maka hendaklah engkau menjauh. Nah, ini pun dijadikan dalil oleh para ulama tentang apa? Naam. Tahzir atau menjauh dari ahlul ahwa wal bidah. Ini dalil juga tentang apa ini disyariatkan menjauh, naam, dan mentahdzir ahlul ahwa wal bidah. Di antara dalilnya ini tentang dajjal. Apabila engkau mendengar tentang dajjal, maka falyan'an, menjauhlah engkau, jangan duduk bersama dengannya. Ya. Jangan duduk bersama dengan dajjal atau mengikuti dajjal. Nah, fitnah. Maka demikian pula ahlul ahwa wal bidah, jangan duduk-duduk dengan mereka, menjauh untuk menyelamatkan agamamu. Orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang beriman akan menyelisihi dajjal dan akan membantahnya. Dan jika mendengar tentang beritanya, maka mereka akan menjauh, menyingkir. Ya. Fayakhudhul bilada baldan-baldan wa husnan-husnan wa kliman wa iqliman wa kuratan wa kuratan. Dajjal nanti akan menguasai negeri-negeri satu persatu. Satu negeri dikuasai, satu negeri lagi, satu negeri lagi. Ya. Satu benteng dikuasai, satu benteng lagi, satu benteng lagi, dan seterusnya. Satu daerah dikuasai, daerah berikutnya, nah, daerah per daerah, negeri per negeri, negara per negara dikuasai, nah, desa per desa, kota per kota dikuasai oleh dajjal, nah, sedikit-sedikit, nah, terus. Walayabqa baladun minal buldan illa wati'ahu bikhailihi warijlih. Tidak ada satu negeri pun dari negeri-negeri yang ada di atas muka bumi ini kecuali telah diinjak oleh kudanya dajjal atau kakinya dajjal. Semua negeri dikuasai oleh dajjal, ghair Makkah wal Madinah, kecuali negeri Makkah dan negeri Al-Madinah. Dua negeri ini tidak akan dimasuki oleh dajjal. Kemudian masih ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, wa muddatu maqamihi fil ard 40 yauman. Lama tinggalnya dajjal di atas muka bumi ini berapa hari? 40 hari lamanya. Tetapi 40 hari ini setara dengan setahun lebih. Ya. Nah, Kenapa? Karena yaumun kasana, ada satu hari yang sama dengan nilainya dengan satu tahun. Ada satu hari dari 40 hari ini yang satu hari nilainya sama dengan setahun. Wa yaumun, ada satu hari lagi yang nilainya kasyahr, seperti satu bulan. Wa yaumun ka jum'ah, dan ada satu hari lagi yang nilainya seperti satu pekan. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamin nasi hadi, adapun sisa harinya, naam, itu seperti hari-hari kita sekarang. Ya, hari ya 24 jam ya. Baik, adapun tiga hari ini, ya, yang satu hari seperti setahun, yang satu hari seperti satu bulan, yang satu hari seperti satu pekan. Sisa harinya dari 40 hari ini, ya, berarti 37 hari ya, itu seperti hari-hari biasa. Wa ma'dilu dzalik sana wa syahroni wa nisfu syahr. Sehingga, na'am, senilai dengan 40 hari tersebut senilai dengan 1 tahun 2 bulan setengah. 1 tahun 2 bulan setengah. Ini lama hidupnya Dajjal di atas muka bumi ini. Masya Allah, selama setahun. Nah, berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi ini. Nas'alullah salama wal'afiyah. Wa qad khalaqallahu ta'ala ala yadayhi khawarij katsirah yidullu biha man yasha'u min khalqi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang banyak, melalui tangannya Dajjal. Dajjal bisa ini, bisa itu, ya, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa dengan izin Allah. Ya, memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menguji manusia. Yang dengan kehebatan-kehebatan yang luar biasa melalui tangannya Dajjal tersebut, yudillu bihi biha man yasha'u min khalqih, akan sesatlah hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk sesat dari jalannya. Banyak dari hamba-hamba Allah yang sesat, tertipu, ya, dengan kehebatan Dajjal yang luar biasa. Wa yakunu nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam Masihul Huda fi ayamil Masihid Dajjal, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam, putra Maryam alaihi salatu wassalam, itu adalah di hari-hari Al-Masihud Dajjal, di hari-hari hidupnya Dajjal, semasa dengan masanya Dajjal. Masihud Dolalah, yang dimana Dajjal adalah Masihud Dolalah. Kalau Nabi Isa, Masihul Huda. Ya. Masihul Huda. Nah. Kalau Dajjal, Masihud Dolalah. Fayajtami'u alaihil mu'minun. Yang mana ketika munculnya, turunnya Nabi Isa alaih salatu wassalam, maka kaum mu'minun bergabung dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berkumpul dan bergabung dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa yatafma'ah ibadullah al-muttaqun, dan hamba-hamba Allah yang bertakwa, naam, akan bergabung dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayasiru bihimul masih Isa ibn Maryam qasidan nahwa dajjal. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, naam, akan berangkat dengan orang-orang yang beriman, ya, untuk mencari Dajjal, ya, menuju ke tempat di mana Dajjal berada. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam ditemani orang-orang yang beriman, qasid dan nahwa Dajjal, untuk menuju ke tempatnya Dajjal. Wa qad tawajjaha nahwa baitil maqdis, dan ketika itu Dajjal sedang mengarah atau sedang menuju ke arah Baitul Maqdis. Fa yanhazimu minhu Dajjal, Dajjal itu menghindar dari kejaran Isa alaihi salatu wasalam. tahu yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayalhaquhu 'inda babi madinati Lud. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam bisa menyusulnya, ya, dan mendapati Dajjal di pintu Luddin. Fayaqtulahu bihirbatihi wa huwa dakhilun ilaiha. Maka Nabi Isa alaihi wasallam pun membunuh Dajjal dengan hirbahnya, dengan tongkatnya. Wa huwa dakhilun ilaiha, dan ketika itu Dajjal sedang masuk ke Babul Luddin, Bab Madinatul Ludd. Pintu kota Luddin. Yanma kama yadhubul milhu fil ma. Taib, fayaqulu lahu. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, "Inna li fika dharbatan lan tafutani." Sesungguhnya aku memiliki satu dharbah, satu pukulan kepadamu, ya, yang tidak akan luput dariku. Nah, wa idza wajahahu dajjal, dan apabila dajjal memandangnya, yanma kama yadhubul milhu fil ma, maka dajjal akan meleleh seperti melelehnya garam dalam air, ya, jika ada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, maka dajjal akan meleleh seperti melelehnya al milh, garam di dalam air. Fayatadarakahu, sehingga Nabi Isa pun mendapatkannya. Fayaqtulahu bil hirbah bi babil luddin, kemudian membunuhnya dengan tongkatnya atau tombaknya, ya, hirbah, tombak pendek, di pintu Luddin. Fatakunu wafatuhu hunaka la'anahullah, sehingga Dajjal matinya itu di sana, ya, di pintu Luddin. La'anahullah, nah, semoga Allah melaknatnya. Kama dalat ala dzalikal ahaditsu sihah min ghairi wajhin, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih dari beberapa jalan, dari beberapa sanad. Intaha kalamuhu ay kalam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi talkhis qisati Dajjal hasba ma warada fi nusus sahihah wa huwa talkhisun jayyidun mufid. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, selesai ucapan Ibnu Katsir rahimahullah tentang ringkasan tentang kisah Dajjal sesuai dengan nas dalil-dalil yang datang. Dan ini adalah talkhisun jayyid mufid, ringkasan yang bagus dan berfaedah. Tentang ringkasan kisah Dajjal. La'natullah alaih. Ya ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Masih panjang penjelasan Syekh Shalal Fauzan tentang Dajjal. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi idznillahi taala. Naktafi bi hadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.